Qalqalah Sughra adalah apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal yang berharokat sukun berada di tengah kalimat, maka dibaca memantul biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnata Imrona min diyarina wa abnaina. Oke, kita baca bersama ya. Ibnata Imrona min diyarina wa abnaina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ibnata Imrona min diyarina wa abnaina. Mudkhalan kariman Ibrahima kholilan. Oke, kita baca bersama ya. Mudkhalan kariman Ibrahima kholilan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mudkhalan kariman Ibrahima kholilan. Wahum yatma'una wa fariqai yaqtuluna. Oke, kita baca bersama ya. Wahum yatma'una wa fariqai yaqtuluna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wahum yatma'una wa fariqai yaqtuluna. Yaqra'una sabilul mujrimuna. Oke, kita baca bersama ya. Yaqra'una sabilul mujrimuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yaqra'una sabilul mujrimuna. Fawalli wajhaka syatarul masjidi. Oke, kita baca bersama ya. Fawalli wajhaka syatarul masjidi. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fawalli wajhaka syatarul masjidi. Yuhibbul muqsitina syaqfam majfudhon. Oke, kita baca bersama ya. Yuhibbul muqsitina saqfam majfudhon. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yuhibbul muqsitina saqfam majfudhon.